harusnya Ibrahim untuk memenuhi keinginan Wawan. Ingin rumahku tingkat 8 agar bisa menembus awan, menemui Lil Mamat di Wuhan. Tak lupa dengan Momo Anwar Sorti, ku beli untuk mendekati Saudi agar tikus ru tak sedih lagi sampai Lil Bisu pandai bernyanyi. Berilah aku 20 bitcoin, akan ku borong sama dadang Rusikin. Berilah aku 20 bitcoin.